ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ibu muslimah dan jamaah sekalian a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas Kitabul Asyribah yang terkait dengan minuman. Sekarang kita akan memasuki Kitabul Libas. Kitabul Libas, kitab tentang berpakaian. Jemaah rahimakumullah, pakaian itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua supaya kita menutup aurat dengan pakaian tersebut. Allah berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Yuwari sau'atikum warisha. Yang pakaian itu untuk menutup aurat kalian. Dan juga pakaian indah untuk perhiasan. Walibasu taqwa dhalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Ya, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah supaya kalian berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala. Surat Al-A'raf ayat 26. Ya. Dalam ayat ini, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pakaian itu ada dua. Ada pakaian zahir, yaitu pakaian yang kita berhias diri dengannya. Pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat. Dan ada pakaian batin, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi batin kita dengan akhlakul karimah, dengan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah a'azani Allah wa iyyakum, ayat ini mengisyaratkan agar pakaian zahir kita mempengaruhi batin. Makanya Allah sebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Bagaimana pakaian ketakwaan? Yang kita berpakaian dengannya dapat menjaga ketakwaan kita kepada Allah, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menjaga kita dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Misal, ya dengan berbusana muslim bagi kaum laki-laki dan berbusana muslimah bagi kaum perempuan dengan aturan syariat. Yang dengan pakaian itu dia pun akan terjaga batinnya sehingga dia tidak berani melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Aib. Kalau kita melihat misal ada perempuan dengan penampilannya yang tidak syar'i, pakaian yang minim, kemudian dia merokok, kemudian masuk diskotik dan semisalnya, mungkin orang menganggapnya itu hal yang wajar. Pantas aja memang penampilan zahirnya saja begitu. Wajar kalau dia sampai demikian keadaannya, memang sudah rusak. Ya. Zahir dan batinnya. Tapi yang anehnya kita dapati, ada sebagian perempuan muslimah memakai jilbab. Tapi jilbab gaul. Lihat bagaimana terkadang kita dapati tidak malu di antara mereka yang masih merokok, nongkrong-nongkrong di kafe. Maka pakaian yang seperti itu belum mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat wanita muslimah yang berbusana sesuai dengan syar'i, memakai gamis, ya, tidak nampak lekak-lekuk tubuhnya, memakai jilbab lebar. Apa pernah kita dapati ada akhwat yang berpenampilan seperti itu, tapi kemudian melakukan perbuatan yang mengurangi muru'ahnya, kewibawaannya, pasti dia akan malu dengan pakaian dan penampilan dia. Masa pakai jilbab lebar tapi masih berani megang apa rokok, ya, atau masa berpenampilan yang seperti itu, ya, dia berani masuk ke dalam tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, pasti akan menjadi pandangan mata manusia. Artinya manusia secara umum pun melihat ini orang sudah bagus penampilan zahirnya, tapi kenapa kok masih datang ke tempat-tempat yang seperti ini? Ya, sama seperti kaum laki-laki, ketika dia berpenampilan muslim, berjenggot, memakai kopiah, peci putih, pakai apa baju koko atau pakai gamis Pakistan, ya, dia akan malu untuk mendatangi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, jadi ini syarat dalam ayat Al-Qur'an, walibasut taqwa dzalika khair. Berpakaian dengan pakaian ketakwaan. Kalian berhias diri dengan pakaian dengan sesuai syariat yang dapat menjaga ketakwaan kalian kepada Allah, itulah yang terbaik. Naam. Barakallahu fiikum. Jamaah, a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, ketika kita berpenampilan sesuai dengan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dari melakukan hal-hal yang haram. Kadang kita malu sendiri. Ya, malu sendiri. Masa saya berpenampilan seperti ini, malu sama penampilan saya. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, satrul aurati wajibun fil mala'i wal khala'. Menutup aurat adalah wajib baik di depan umum, ya, di tempat orang banyak ataupun pada saat bersendirian. Hukumnya wajib menutup aurat, baik ketika ada orang ataupun ketika tidak ada orang. Nah, ini berdasarkan hadis dari Baz bin Hakim. Dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. "Ya Rasulullah, manakah aurat-aurat kami yang boleh kami tampakkan dan manakah yang harus kami tutupi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfaz auratak illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu itu kecuali dari istrimu dan hamba sahayamu. Lalu dia berkata lagi, "Fa idza kana al-qaumu ba'dhuhum fi ba'dhin?" Bagaimana apabila satu kaum hanya berkumpul sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain? "In istata'ta alla yaraha ahadun fala yuriyannaha." Ya, kalau lagi berkumpul, apabila kau sanggup agar tidak seorang pun melihatnya auratmu, maka jangan kau melihat. Ya. Janganlah dia melihat auratmu. Lalu dia bertanya lagi, "Fa in kana ahaduna khalian?" Lalu bagaimana kalau kita sedang bersendirian? Ya, enggak ada siapa-siapa. Di kamar sendirian atau di rumah, rumah pribadi, rumah sendiri atau di apartemen. Ya. Kalau lagi sendirian gimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu." Allah lebih berhak ya untuk seseorang itu malu darinya. Iya. Naam. Jamaah a'azani Allah wa iyyakum. Jadi berdasarkan hadis ini apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani itu betul, bahwa wajib menutup aurat ya, baik ketika di depan umum, ini jelas kalau di depan umum. Cuma yang ketika sendirian ini, yang terkadang sebagian orang merasa ah enggak ada siapa-siapa, ngapain saya menutup aurat? Ya, akhirnya di dalam rumah keliling ke sana kemari, bolak-balik ke dapur, ke depan, beraktivitas dalam keadaan telanjang, enggak pakai pakaian. Ya. Nah, ini adalah perkara yang tidak boleh. Ya, tetap dia wajib menutup aurat, tapi tentunya berbeda ya kondisi kewajiban yang harus ditutup. Yang diinginkan adalah aurat besar. Ya, ini enggak boleh telanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai pun, walaupun dia di dalam kamar sendirian. Kecuali dalam kondisi khusus, karena dia ingin mandi, ingin buang hajat, misal. Ya. Enggak masalah kalau dia mau mandi, dia buka auratnya. Ya, karena mana mungkin bisa sempurna mandi seseorang. Enggak bersih kalau dia enggak sampai buka seluruhnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mensifati mandi junubnya. Iya. Demikian juga kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ayyub disebutkan dalam kisah yang masyhur ya. Nabi Musa alaihi salam dia mandi tidak mengenakan pakaian selembar pun. Ya, enggak pakai pakaian selembar pun. Kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum, para ulama tafsir ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 69, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Jadi ada orang-orang dari kalangan Bani Israel menyakiti Nabi Musa alaihissalam dengan gosip. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Maka Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Lihat, Bayangkan jamaah, seorang nabi digosipin. Ya, apalagi kita manusia biasa. Seorang ustaz, seorang umahat, seorang ikhwan. Ya, apalagi ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan, pasti akan ada orang yang hasad. Di sini kenikmatan yang terbesar adalah menjadi hamba pilihan Allah, diangkat sebagai nabi dan rasul. Nabi saja digosipin. Apa gosipnya? Yang dituduhkan kepada Nabi Musa, wah, karena Nabi Musa kalau mandi selalu menyendiri. Menyendiri, menutup diri dari pandangan orang. Berbeda dengan Bani Israel yang di kalangan mereka ketika itu biasa mandi bareng. Mandi bareng itu hal yang biasa. Laki-laki dengan kelompok laki-laki, perempuan dengan kelompok perempuan, mandi bareng. Satu dengan yang lain saling melihat aurat. Sementara Nabi Musa tidak mau melakukan seperti itu. Setiap kali mandi dia menyendiri di balik batu. Ya, supaya gak ada yang melihat auratnya. Akhirnya digosipi, wah kenapa nih, ada apa nih Nabi Musa nih? Pasti ada sesuatu di tubuhnya. Ya, bahkan ada mengatakan apa anunya ada sesuatu. Begitu ya. Nabi digosipi seperti itu, bayangkan. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan gosip-gosip mereka itu. Gimana? Caranya Allah membersihkan gosip yang beredar. Ketika Nabi Musa mau mandi, sebagaimana kebiasaannya, ya dia bawa air, cari batu yang menghalangi apa batu ini menjadi penghalang dirinya dari pandangan orang. Nabi Musa sudah mencopot seluruh pakaiannya, tidak ada pakaian sehelai pun, karena dia mau mandi. Ini asyahid, sisi pendalilan kita dalam pembahasan. Kalau mau mandi, boleh telanjang. Mulai Nabi Musa mencopot pakaiannya, dia letakkan pakaiannya di batu. Lihat, batu itu makhluk Allah. Sekeras-kerasnya batu, taat sama perintah Allah. Iya. Batu itu pun lari. Membawa bajunya Nabi Musa. Dan dia lari bukannya iseng-iseng. Ngerjain Nabi Musa, bukan. Dia lari, batunya lari membawa pakaian Nabi Musa. Akhirnya kaget Nabi Musa, dikejar itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Wei, batu itu pakaianku, pakaianku, dikejar. Bani Israel melihat Nabi Musa. Terbantahlah isu yang beredar. Ya, oh ternyata pada Nabi Musa gak ada apa-apanya. Ya, bagus, baik-baik saja, gak ada kelainan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan gosip. Akhirnya batu itu dikejar oleh Nabi Musa. Kekejar, akhirnya batu itu dipukuli. Dipukul sama Nabi Musa 6-7 kali pukulan. Semuanya pukulan ini membekas di batu tersebut. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya pukulan Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalah petinju dunia, kelas dunia manapun. Ya, mau Mike Tyson, Muhammad Ali. Ya, kalau mau dilawan dengan tinjuannya Nabi Musa, ini batu sampai membekas. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan ya, Nabi Musa pernah meninju seseorang, ternyata dengan tinjuannya itu orang tersebut langsung mati. Padahal enggak niat Nabi Musa. Enggak terbayangkan kalau dampaknya sampai membunuh orang itu. Masya Allah. Begitu juga ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa, datang ke Nabi Musa, tapi dalam bentuk manusia, seorang laki-laki. Orang asing, enggak dikenal. Tiba-tiba orang itu berkata kepada Nabi Musa, saya mau mencabut nyawamu. Ya orang, apa yang dilakukan Nabi Musa? Ini orang asing, gak dikenal, datang tiba-tiba bilang mau cabut nyawanya, ditinju sama Nabi Musa. Akhirnya apa? Kedua mata orang itu sampai copot keluar. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu. Nah, ini juga wajib untuk kita imani. Ya, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilan kita dalam hadis adalah Nabi Musa alaihi salam, ya, disebutkan bahwa karena dia mau mandi, dia tidak mengenakan kain atau pakaian selembar pun. Ini boleh, berarti keadaan khusus. Adapun kalau selain itu, enggak boleh seseorang telanjang, ya, tidak memakai pakaian sehelai pun, baik ketika sendirian di dalam kamar, di dalam rumah, apalagi di tempat keramaian. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kalau di sini dikatakan harus menutup aurat, auratnya bagaimana, batasan aurat itu apa sih? Ya. Memang pada asalnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dalam masalah batasan aurat. Ya, kalau aurat sesama lelaki, ya ini apakah dengan kerabatnya atau dengan orang lain, dengan temannya, aurat lelaki itu dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Ini menurut pendapat ulama Hanifiyah. Berdasarkan hadis, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah. Sesungguhnya apa yang antara pusar sampai lutut itu termasuk aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, dan Asy-Syaikh Syu'aib Al-Arnaud menyatakan sanad hadis ini hasan. Ya. Dan menurut mereka ulama Hanafiyah, pusar sendiri bukanlah aurat. Pusar sendiri bukanlah aurat. Ya. Makanya kalau ngelihat ada jamaah umroh atau haji yang laki-laki pakai kain ihram. Kain ihram itu kan dua helai kain, bawahnya izar, atasnya rida. Ya, terkadang yang laki-laki ini pakai pakaian ihram, izar, memang pakai izar, tapi kadang pusernya kelihatan. Ya, memang itu bukan aurat, tapi sebaiknya ditutup, ya, karena takut semakin melorot ke bawah. Ya, itu antara pusar sudah termasuk berarti. Kalau pusarnya sendiri bukan aurat. Naam. Berarti paha bagaimana? Ini juga ada silang pendapat di kalangan ulama, ya. Paha bagi kaum laki-laki, ada yang berpendapat itu aurat dan ada yang berpendapat bukan. Cuma ya tidak selayaknya untuk ditampakkan. Naam, karena dengan hadis tadi antara pusar sampai lutut, berarti di antara lutut itu ada kemaluan dan ada paha. Bayangkan kalau laki-laki saja disuruh, apalagi kaum perempuan. Naam, barakallahu fiikum. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, lutut dan pusar itu bukanlah aurat. Ya. Naam. Jadi pendapat yang terkuat, aurat lelaki, sesama lelaki itu antara pusar hingga lutut. Gitu ya. Walaupun pusar dan lutut itu sendiri bukanlah aurat. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun aurat lelaki dengan perempuan, ya, maksudnya bagaimana? Ya, ini apakah boleh perempuan itu melihat laki-laki selain auratnya? Ya, ulama Hanafi ya berpendapat boleh selama aman dari fitnah. yakni selama perempuan itu tidak sampai tergoda. Kalian dilihatnya hanya sekedar wajah, badan, dan biasa tampak. Nah, tadi dengan syarat apa? Selama aman dari fitnah dan godaan. Tapi ulama Syafi'i yang berpendapat, enggak boleh wanita melihat laki-laki, baik auratnya ataupun yang lainnya, tanpa adanya sebab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Katakan kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Naam. Nah, jadi sebagian ulama juga membolehkan memandang laki-laki ya tadi, ya selama aman dari fitnah, dan tentunya yang boleh dilihat hanya sebatas wajah dan yang biasa tampak. Apa dalil yang mereka gunakan? Hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang melihat orang-orang Habasyah sedang bermain tombak. Ya, berperang-perangan gitu di dalam masjid. Mengadu ketangkasan. Kata Aisyah, ya suatu hari orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan mereka di dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan boleh saja karena Nabi tidak mengingkari. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, begitu tahu orang-orang Habasyah bermain-main mengadu atraksi tadi. Dipanggil, "Wahai Humaira." Ya, panggilannya Aisyah yang pipinya kemerah-merahan. "Humaira, apakah kau mau melihat mereka?" Kata Aisyah, "Iya, mau." Akhirnya Nabi berdiri di depan pintu. Kata Aisyah, "Aku pun datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau." Nah, lihat ya. Sengaja Aisyah melakukan seperti itu. Setelah beberapa lama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ke Aisyah, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah nontonnya, menyaksikannya pada selesai? Sudah cukup?" Kata Aisyah, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Akhirnya Nabi tetap berdiri. Udah sekian lama, Nabi ngulangi lagi, "Sudah cukup wahai Aisyah?" Tetap Aisyah menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Padahal kata Aisyah, "Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan itu. Ya, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya." Di mana sisi pendidikan kita yang mengatakan boleh? Tadi Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada laki-laki Habasyah yang sedang atraksi di masjid. Naam, tapi dijawab oleh Imam An-Nawawi, kata mereka, apa kata Imam An-Nawawi, ini mungkin terjadi ketika Aisyah belum balig. Dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Oh enggak, ya, enggak menunjukkan dia sudah apa seperti itu. Justru," kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia mengatakan, "ucapan Aisyah bahwa Nabi menutupinya dengan apa balik ridha beliau, ini menunjukkan terjadi setelah turunnya perintah hijab. Aisyah dihijabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Aisyah sudah balig." Ya, maka ada kemungkinan lain, kata Imam An-Nawawi, kalau itu belum balig, bisa jadi Aisyah hanya memandang kepada permainan tombak mereka, bukan memandang wajah-wajah dan tubuh-tubuh mereka. Dan kalau pandangannya jatuh ke wajah dan tubuh mereka tanpa sengaja, ya, maka ini lain hal. Nah, walhasil memang ada perbedaan pendapat, cuma yang jelas seorang perempuan, ya, wanita muslimah juga hendaknya memiliki rasa malu, ya, jangan kemudian membiarkan pandangan matanya mengarah kepada sesuatu yang tidak diperkenankan baginya, ya, termasuk memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wala yalbasur rajulul khalisa minal hariri idza kana fawqa arba'i asabi'a illa litadawi. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra murni apabila ukuran sutranya melebihi 4 jari. Kecuali untuk pengobatan. Wala yaftarishuhu. Dan sutra juga tidak boleh dijadikan sebagai alas. Ya. Ini dalilnya. Banyak ya. Tapi ingat. Sutra yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sutra yang terbuat dari kepompong ulat sutra, ulat yang dikenal ya, ulat sutra. Ya ditenun atau yang dihasilkan dari liur ulat itu kemudian menjadi kepompong, kepompong ini ditenun hingga menjadi kain. Itu yang disebut sutra yang dikenal, yang dilarang. Adapun kalau sutranya berasal dari selain kepompong, ulat, maka enggak termasuk dalam larangan. Walaupun orang menyebutnya atau dikasih mereknya merek sutra, hanya sebagai apa? Sekedar trik dagang, misal. Atau yang dikenal ada sutra Cina, atau disebut juga bahan dasarnya bukan serat kulit, apa serat ulat, tapi dari serat yang lain. Misal dari serat kulit jagung misalnya, atau dari sarang laba-laba, atau dari serat sintetis dan yang lainnya, ya, maka yang dilarang untuk digunakan oleh kaum laki-laki adalah sutra yang terbuat dari kepompong ulat. Naam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis Umar radhiyallahu anhu dalam Sahihain dan juga selain keduanya, bahwa apa, Umar pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra, karena sesungguhnya barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya lagi di akhirat. Naam. Dan juga riwayat yang lain disebutkan oleh hadis Ibnu Umar bahwa Umar melihat sebuah jubah yang terbuat dari bahan sutra. Lalu dia datang membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ibta hadhihi fatajammal biha lil 'id wal wafud." Ya Rasulullah, belilah pakaian ini. Ini bahan yang tadi dari sutra. Berhiaslah dengannya pada hari raya dan juga untuk menyambut tamu. Karena di hari raya disunnahkan untuk berpenampilan bagus, berhias diri, begitu juga menyambut tamu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata seperti itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Nabi tahu itu bahan terbuat dari sutra. Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Sesungguhnya ini adalah pakaian seseorang yang tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di akhirat. Ya. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Uhillaz zahabu wal hariru lil inasi min ummati." Dihalalkan emas dan perak bagi kaum perempuan umatku. "Wa hurrima 'ala dzukuriha." Tapi diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Jadi pengharaman emas dan sutra khusus bagi kaum laki-laki. Ya. Dan juga hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hariran faj'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faj'alahu fi shimalihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanan beliau. Kemudian beliau mengambil emas dan meletakkannya di tangan kiri beliau. Setelah itu Nabi bersabda, "Inna hazaini haramun ala dzukuri ummati." Ya, sesungguhnya kedua benda ini, sutra dan emas, haram bagi kaum laki-laki umatku. Ibnu Majah menambahkan, "Hillul li'inasihim," tapi halal bagi kaum perempuannya. Ya. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Nabi melarang kaum laki-laki mengenakan sutra. Kenapa? Ya karena kalau laki-laki memakai sutra, ini bisa mengesankan adanya sifat kewanitaan. Ya, atau menyerupai para wanita yang suka pakai pada apa, suka pakai perhiasan. Padahal laki-laki itu dalam Islam dituntut untuk memiliki sifat yang gagah, pekar, tegar, kuat. Artinya punya sifat kejantanan. Iya. Bukan feminim gitu ya. Laki-laki tapi apa, kemayu ya, kalau ngomong tangannya dilambai-lambain gitu ya, kalau jalan lenggak-lenggok, kan nggak pantas. Laki-laki itu harus punya sifat kejantanan. Naam. Dan Nabi SAW mengancam orang yang pakai sutra dari kalangan laki-laki di dunia, maka dia gak akan mendapatkan lagi di akhirat. Ini hukuman. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang telah mengenakan sutra di dunia ini. Karena mereka telah menikmati lebih dahulu. Makanya gak bakal menikmatinya di akhirat. Ya, karena orang yang lebih dahulu menikmati sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan kesenangan itu. Na'udzubillah. Padahal jelas ya, pemberian di akhirat sutranya lebih istimewa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Yakin. Seperti itu. Adapun kalau kaum perempuan boleh menggunakan sutra, ya karena memang perempuan membutuhkan perhiasan, dia boleh berhias bagi suaminya, ya karena memang perempuan itu disifati suka berhias, ya. Selanjutnya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Apa? Idza kana fawqa arba'i asabi'. Nah, ini artinya enggak boleh ya memakai pakaian sutra murni kalau ukurannya melebihi 4 jari. Berarti kalau kain sutranya hanya bersifat sebagai tambahan yang sedikit dicampur gitu ya, enggak semuanya murni kain sutra. Tapi buat tambahan sedikit. Yang ukurannya maksimal 4 jari. Ya, 4 jari. Ya, lihat jari kita lebarnya seperti itu boleh. Jadi kalau 4 jari ini apa di strap-strap gitu ya, dibikin buat manset atau dijadikan hiasan pada bagian tertentu, ini boleh. Boleh. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakadha. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW melarang mengenakan sutra kecuali seperti ini. Bagaimana seperti ininya? وَرَفَعَ لَنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ. Rasulullah mengangkat dua jari tangannya, itu jari telunjuk dan jari tengah. Ini dua jari. Lafaz yang lain, أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. Seukuran dua jari, tiga jari, atau empat jari. Makanya dalam hadis ini jelas ada pengecualian. Boleh kalau sutra itu hanya sebatas maksimal empat jari, nggak boleh lebih. Ya, dan itu menempel di kain yang lain, hanya sebagai variasi saja mungkin. Tapi kalau sutranya menyendiri, enggak boleh digunakan. Walaupun sedikit, enggak dicampur gitu ya. Karena ada yang berpendapat, yang dilarang itu kalau pakai sutra, sutra murni. Ya, tapi kalau dicampur dengan yang lain itu boleh. Tanpa menyebutkan batasan campurannya seperti apa. Boleh sutra buat campuran bahan yang lain sebagai variasi atau yang lainnya, itu enggak boleh lebih dari 4 jari. Nah, itu kalau dicampur menempel di kain yang lain yang bukan sutra. Tapi kalau menggunakan sutra itu sendirian enggak dibolehkan walaupun sedikit. Misal dijadikan apa? Tali, ya, yang kemudian talinya itu dipakai buat apa, kalung atau benang atau gelang atau apa lagi, ya, dijadikan untuk tali tasbih misal, ya, bukan berarti tasbih jadi boleh ya, atau dijadikan tali jam tangan, nggak boleh. Oh, ini kan sedikit, tapi ini sendirian. Yang boleh itu kalau ada campurannya dengan bahan yang lain. Paham ya? Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna fi ummati aqwabun yastahilluna al-hirra wal khamra wal harira wal ma'azif. Akan ada pada umatku, kata Nabi, satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan khomer, menghalalkan kain sutra, dan juga alat-alat musik. Iya, kita dapati ini di zaman sekarang. Ada tokoh-tokoh Islam yang bilang boleh pakai kain sutra, ya, selagi sutranya enggak murni, tanpa menyebutkan batasan. Kalau 50% ini haram. Ya, separuhnya sutra, separuhnya lagi bukan sutra. Lalu beralasan, boleh kalau dicampur. Yang gak boleh itu kalau murni. Betul boleh dicampur, tapi ada batasan maksimal campurannya hanya 4 jari. Begitu. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, termasuk pengecualian, tadi pengecualian pertama, kalau buat strap-strap, manset, variasi gitu ya, boleh. Yang berikutnya, illa litadawi. Nah, kalau tujuannya buat berobat, boleh juga. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an dalam Sahihain, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair. Nabi memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair, ya, untuk mengenakan sutra. Kenapa? Lihikatin kanat bihima, karena dua orang ini, Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair, punya penyakit gatal, punya penyakit gatal di kulit, dan memakai sutra itu akan mengurangi rasa gatal yang luar biasa itu. Jadi boleh kalau seseorang laki-laki memakai sutra tujuannya untuk pengobatan. Adapun selain itu enggak boleh untuk tujuan bermewah-mewahan. Ya, yang boleh hanya untuk pengobatan atau penyembuhan. Wala yaftarishuhu. Nah, ini sutra enggak boleh dijadikan buat alas. Jangan diakal-akalin, wah ini ada sutra nih. Emang enggak dia pakai di baju. Ya, enggak dia kenakan untuk menutup badan. Tapi dia pakai buat alas tidur, buat spray, ya. Kemudian buat sajadah misal, atau buat tempat ngalasi bangkunya dia, buat alas apapun enggak boleh. Ya. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah dalam riwayat Muslim, juga Bukhari, ya. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dzahabi wal fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami minum dari bejana emas dan perak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena menunjukkan kesombongan dan akan membuat orang-orang fakir miskin menjadi cemburu. Iya. Wa an na'kula fiha, juga dilarang makan dari bejana tersebut, ya, atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil hariri wad dibaji, dan juga Rasulullah melarang kami memakai pakaian sutra dan dibaj. Dibaj ini sejenis sutra juga. Wa an najlisa alaih, ini sisi pendalilan kita, dan Rasulullah melarang kami duduk di atas sutra. Lalu beliau bersabda, huwa lahum fid dunya walana fil akhirah. Sutra itu bagi mereka di dunia ini dan bagi kita nanti di akhirat kelak. Ya. Nah. Gimana kalau anak kecil? Kan belum mukallaf. Ya. Enggak boleh. Ya. Jangan sampai anak kecil kemudian biasa dipakai-pakai pakaian seperti itu, akhirnya karena sudah terbiasa pakai pakaian sutra, udah merasa nyaman, pas balik besar dia merasa sulit pakai bahan yang lain. Terbiasa akhirnya. Ya, dan dia maunya yang dari sutra. Nah, ini dampaknya. Dan tidak baik membiasakan anak-anak kita dengan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, ya. Nah, sama dalam hal yang lain, ya. Bukan karena dia belum mukallaf kemudian menjadi halal, tidak, ya. Nah, selanjutnya, walal masbugh bil mu'asfar. Tidak boleh pakaian yang diwarnai dengan mu'asfar, dikasih celupan mu'asfar, yakni warna merah, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, riwayat Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfarain. Kata Abdullah bin Amr, Rasulullah melihat pada diriku dua pakaian mu'asfarain. Lalu Nabi tegur, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang kafir, jangan kau mengenakannya. Karena bentuk tasyabbuh ya, menyerupai orang kafir itu haram. Iya. Bukan cuma dari sisi warna. Kalau memang jelas itu menyerupai pakaiannya orang kafir, seperti kalau menjelang Natalan itu na'udzubillah ya, pakai upluk-upluk apa itu, Santa Claus. Ya, jelas. Kemudian pakai jubah-jubahnya pastor misal ya, kardinal, atau pakai jubah yang biasa dipakai sama uskup, atau dipakai sama siapa lagi, pendetanya orang Hindu. Ah ya, nah di sini mu'asfar Nabi katakan termasuk pakaian orang-orang kafir, maka jangan kau mengenakannya. Dalam hadis yang lain dari hadis Ali, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittakhattum bizzahabi wa an libasil qassiyyi wa anil qiraati fir ruku'i wasujudi wa an libasil mu'asfari. Ya. Jadi di hadis ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah melarangku memakai cincin dari emas, pakaian al-qissi, membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud, dan dari memakai pakaian al-mu'asfar. Jadi mu'asfar itu mencelup pakaian di one text gitu ya, dengan perwarna yang berwarna merah. Ya. Sehingga merahnya itu merah terang, bikin silo orang kalau ngelihat. Naam. Nah. Lalu bagaimana di sana dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sahihain dari Barra bin Azib radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ya, ba'idun ma bainal mankibain. Rasulullah itu orang yang berdada bidang, yakni jarak antara kedua bahunya berjauhan, bidang gitu ya. Walahu sya'run, dan Rasulullah memiliki rambut yang sampai kedua daun telinganya. Ya, ra'aituhu fi hullatin hamra lam ara syai'an qat ahsana minhu. Kata Barra, aku telah melihat beliau mengenakan jubah berwarna merah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah darinya. Ya. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, warna merah yang Nabi pakai itu bukan merah polos. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengenakan tenunan Yaman. Yang umumnya tenunan Yaman itu ada garis-garis berwarna selain merah, bercampur hitam atau putih. Seperti sorban ya, sorban merah yang biasa dikenakan orang-orang Saudi itu. Kan gak semuanya merah, ada putihnya. Iya, jadi itu gak apa-apa. Tapi kalau merah polos, ini yang dimaksud dalam hadis. Wallahu ta'ala alam. Adapun jemaah azani Allah wa iyyakum, bagi kaum perempuan, ya, warna-warna yang dibolehkan itu apa saja, misal untuk jilbab atau bajunya. Ya. Yang jelas ada beberapa warna ya, di antaranya yang paling afdol adalah hitam. Ya, telah datang dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, lamma nazalat, ketika turun firman Allah, yudnina alaihinna min jalabi bihin, perintah untuk berhijab, hendaklah mukminah, kaum perempuan mukminah, mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Apa kata Ummu Salamah ketika turun ayat ini? Kharaja nisa'ul ansari ka'anna 'ala ru'usihinnal girbana minal aksiyah. Keluarlah para perempuan-perempuan kaum Ansar seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada pakaian yang seperti burung-burung gagak. Lihat. Ummu Salamah menyamakan kerudung atau khimar yang ada di atas kepala para wanita Ansar yang dijadikan jilbab disamakan dengan burung gagak dari sisi apa? Warna. Burung gagak semuanya hitam. Ada burung gagak yang selain hitam. Ya. Jadi Ummu Salamah menyamakan warna yang dipakai para wanita Ansar ketika itu sama seperti warna burung gagak, yakni hitam. Kalau warna lain, misal warna hijau, boleh. Ada dalilnya juga, pakai warna hijau, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari Ikrimah. Anna Rifa'ah talaqa imra'atahu. Disebutkan kata Ikrimah, Rifa'ah pernah menceraikan istrinya. Kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Quradi. Kemudian Aisyah berkata, dia memakai khimar yang berwarna hijau. Ya, akan tetapi dia mengeluh sambil memperlihatkan warna hijau pada kulitnya. Luntur gitu ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, maka Aisyah berkata, "Ma ra'aitu mithla ma yalqal mu'minat li jildiha." Aku tidak pernah melihat kondisi yang terjadi pada wanita-wanita yang beriman, warna kulit mereka lebih hijau daripada bajunya karena kelunturan. Ini tidak diingkari warna yang dikenakan. Nah, menunjukkan warna hijau juga boleh. Adapun pakai pakaian berwarna merah tadi yang kita sebutkan, enggak boleh itu bagi kaum laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, "Ra'an nabiyyu alayya thawbaini mu'asfarain." Nabi melihatku memakai dua baju yang mu'asfar. Lalu Nabi tanya, "A'ummuka amaratka bihadha?" Apakah ibumu memerintahkanmu untuk memakai baju ini? Ya, maksudnya apa? Karena termasuk pakaian wanita. Iya, apakah ibumu memerintahkan untuk memakai baju ini? Ini dalil bahwa ini pakaian perempuan, kata Al-Imam An-Nawawi. Akhirnya dia bertanya, "Gimana saya cuci?" Kata Nabi, "Bal ihrikhuma." Bakarlah bahkan kedua baju itu. Lihat. Nabi menyuruh bakar karena hukuman. Ya. Supaya orang meninggalkan perbuatan ini. Ya. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, hadis yang lain, habatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min saniyatin. Kami turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Saniyah. Kemudian beliau menoleh kepadaku dengan keadaan memakai pakaian lembut yang dicelup dengan usfur. Lalu Nabi tanya, ya, "Ma hadhihi raitah alaik?" Apa ini yang kau pakai? Fa'araftu ma karih. Aku tahu Rasulullah enggak suka. Fa'ataitu ahli. Aku pun mendatangi keluargaku. Wahum yasjuruna tannuran lahum. Faqazaftuha fih. Ya, dalam keadaan keluargaku sedang menyalakan api tanur, akhirnya kulemparkan baju itu ke tanur. Lihat bagaimana ketaatan para sahabat, begitu tahu dilarang oleh Rasulullah, bahkan disuruh dibakar, bakar. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika baju itu memungkinkan untuk diberikan kepada kaum perempuan, enggak masalah. Ya. Ala kasautaha ba'du ahlika fa innahu la ba'sa bihi linisa. Nabi tanya, kenapa kau tidak memakai baju itu sebagiannya kepada keluargamu? Karena baju warna merah itu enggak apa-apa dipakai wanita. Ya, hadis diriwayatkan dari Abu Dawud. Tapi tentunya merahnya merah yang tidak mencolok, merah yang tidak menarik perhatian. Adapun pakaian berwarna putih gimana? Kata Nabi, albisu min siyabikumul bayad. Ini untuk laki-laki ya. Pakailah pakaian kalian berwarna putih. Sesungguhnya ini merupakan pakaian kalian yang terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan kain putih. Adapun perempuan, kalau kain warna putih itu merupakan ciri khas bagi kaum laki-laki, jangan dia pakai warna putih. Seperti di Saudi Arabia misal. Adapun di negeri kita, bukan merupakan ciri khas bagi kaum laki-laki. Boleh saja jadi kalau mau pakai warna putih, tapi ya tentunya tidak transparan. Nah. Adapun warna kuning diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Ya, dari Ibnu Umar disebutkan, wa amma sufrah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbighu biha fa ana uhibbu an asbigha biha. Kata Ibnu Umar, adapun warna kuning maka aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelupkan pakaian ke warna kuning di one text gitu ya. Maka aku suka untuk menculupkan pakaian dengan warna kuning. Naam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ihram, dia memakai pakaian ihram yang warna kuning. Sebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, jadi ini dari sisi warna menunjukkan boleh ya memakai pakaian berwarna hitam, hijau, merah bagi para perempuan dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan. Adapun bagi kaum laki-laki secara khusus enggak boleh pakai warna merah kalau merahnya itu merah polos. Ya. Tapi kalau ada garis-garis warna yang lain tidak ada masalah. Insyaallah taala. Wala thawba syuhratin, kata Imam Syaukani selanjutnya. Dan tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Ya, pakaian syuhrah berdasarkan hadis Ibnu Umar. Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah akan mengenakan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Kenapa dikatakan pakaian syuhrah? Ya, karena dengan dia mengenakan pakaian tersebut, menjadi pusat perhatian. Sensasional gitu ya. Karena jenis pakaiannya yang sangat mewah, berbeda, tampil beda dengan kebanyakan orang. Ya. Sengaja dia pakai untuk dia gampang terkenal dengan ciri khas pakaian seperti itu. Nah, na'udzubillah. Adapun berbusana muslimah, ya, jangan kemudian dipahami, wah, kan yang sunnah itu pakai pakaian sesuai uruf keadaan masyarakat, adat istiadat kita tinggal. Iya betul, tapi uruf kebiasaan adat yang tidak menyalahi syariat. Kalau kaidahnya cuma sebatas itu, apa iya nanti kita ke negara-negara kafir, ke Amerika, ke Australia, ke Belanda, uruf kebiasaan di sana, pakaian perempuan begitu. Nah, jelas. Kita tidak bisa mengikuti uruf yang ada di sana. Demikian juga bagi kaum laki-lakinya. Nah, jadi yang diinginkan menyesuaikan uruf masyarakat, kebiasaan, adat dan istiadat mereka yang tidak menyalahi syariat. Ya, seperti memakai sarung, memakai koko, ya, itu boleh. Nah, bukan berarti harus mengikuti seperti pakaiannya orang-orang Arab, harus pakai gamis, jubah, bahkan dijadikan ciri khas salafi itu adalah yang penampilannya selalu pakai jubah putih, gamis. Ya, kalau yang pakai sarung itu salafi abu-abu. Nah, ini berlebihan. Ya, bukan diukur dari sisi pakaian seperti itu seseorang akidahnya salaf atau bukan. Naam. Wah, kalau dikatakan iya itu kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah jibiliyah. Ya. Seperti pakai imamah, dililitkan di kepala gitu ya. Seperti orang-orang Afghanistan. Lu dia di Indonesia. Dianggap asing penampilan seperti itu. Kalau mau mengikuti sunnah, lu justru pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pakaian orang ihram. Cuma izar dan rida. Izar itu untuk dijadikan menutup bagian bawah. Kalau di kita diistilahkan sarung. Kalau rida, kain yang untuk menutup bagian badannya. Sama seperti orang yang ihram itu. Untuk haji atau umroh. Kalau mau dikatakan sunnah jibiliyah, mau kamu pakai sunnah pakaian ikut Nabi. Kemana-mana sehari-hari aktivitas pakai pakaian seperti itu. Kan tidak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, wala ma yahtassu bin nisa'i walal aks. Enggak boleh memakai pakaian yang khusus bagi perempuan, begitu juga sebaliknya. Ya, ini enggak boleh menyerupai lawan jenis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajula yalbasu lubsal mar'ah. Melaknat laki-laki yang pakai pakaian perempuan. Ini biasanya pelanggaran banyak pas 17-an. 17 Agustus, yang laki-laki, bapak-bapak ada lomba bola, tapi main bolanya sambil pakai daster. Misal, na'udzubillah. Atau pelawak-pelawak, ya, dalam rangka membuat orang tertawa, berpakaian dengan pakaian wanita. Demikian pula sebaliknya. Rasulullah melaknat. Melaknat itu termasuk dosa besar ya, lafaz yang menunjukkan dosa besar, laknat. Tidak akan masuk surga, tidak akan mencium wangi surga, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan dosa besar. Al-mar'ata talbasu lubsar rajul, perempuan yang memakai pakaian laki-laki, ya, pakai jeans, ya, atau pakai, ya, ini yang banyak dilakukan oleh perempuan sekarang ini, kebalik, pakaian laki-laki dipakai perempuan. Na'udzubillah. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas jelas sekali, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihatu minan nisa' birijal. Iya. Wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa'. Jadi ini haram. Wa yahrumu 'alal rijali tahalli bidh-dhahabi wala bighairihi. Diharamkan bagi laki-laki berhias dengan emas. Namun tidak haram kalau dengan selain emas. Ya. Apa sih laki-laki berhias dirinya? Ya kan enggak mungkin pakai kalung, pakai anting. Itu bukan hiasan bagi laki-laki. Ya. Yang boleh adalah memakai cincin. Ya, memakai cincin bagi kaum laki-laki. Tapi jangan dari emas. Hukumnya sunnah atau apa sih pakai cincin bagi laki-laki? Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, ittakhadha khataman min zahabin wa ja'ala fussahu mimma yali kaffahu fattakhadhahu an-nasu farama bihi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin dari emas. Beliau menjadikan mata cincinnya bagian dalam, ya, ini ke arah telapak tangan. Tapi ternyata orang-orang ikut memakai cincin dari emas. Akhirnya roma bihi, Nabi membuang cincin tersebut. Wattakhadha khataman min wariq aw fiddah. Lalu Nabi memakai cincinnya dari perak. Ya. Dalam hadis yang lain, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq wa kana fi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak. Cincin tersebut berada di tangan Nabi. Tsumma kana ba'da fi yadi Abi Bakar. Nah, setelah itu cincin tadi yang dipakai Nabi berpindah ke tangannya Abu Bakar. Setelah itu berpindah lagi ke tangan Umar. Setelah itu berpindah lagi ke tangan Utsman. Hatta waqa'a ba'du fi bi'rin arish. Sampai akhirnya cincin itu jatuh. Kecebur di sumur arish. Dan itu adalah cincin yang terpahatkan tulisan Muhammadur Rasulullah. Iya, jadi turun-temurun. Pindah. Di saat Nabi, Nabi yang pakai. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar yang pakai. Setelah Abu Bakar wafat, dipakai oleh Umar. Dan seterusnya sampai ke Utsman. Ya. Tapi gak turun ke Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Cincinnya jatuh ke cebur sumur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila Rom," ketika Nabi hendak menulis surat ke Raja Romawi, maka ada yang berkata kepada beliau, ya, "Innahum la yaqra'u kitabak." Mereka kaum Romawi enggak bakal baca tulisanmu kalau enggak distempel. Gitu ya. Fattakhadha khataman min fiddah. Akhirnya Nabi memakai cincin dari perak lalu dipahat bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Jadi menurut mayoritas ulama ya boleh pakai cincin. Enggak khusus bagi penguasa saja, karena dia bilang, "Oh, bolehnya itu khusus penguasa, raja." Enggak. Ya. Boleh. Makanya Imam Ahmad terheran ketika dia berpendapat pakai cincin itu dibolehkannya apa? Untuk sultan, penguasa. Kalau selain penguasa makruh. Imam Ahmad terheran dengan pendapat seperti ini. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, memakainya adalah sunnah. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca bahwa para sahabat ikut memakai. Padahal para sahabat bukan penguasa. Dan para sahabat tidak membutuhkan cincin untuk stempel. Ya. Tapi mereka ittiba begitu mengikuti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat Nabi pakai cincin, mereka ikut pakai cincin. Walaupun bukan digunakan untuk stempel. Dan Nabi tidak mengingkari ikut-ikutannya para sahabat tersebut. Wallahu a'lam. Tapi ada aturan ya dalam memakai cincin. Ini tadi dari sisi hukum, menurut pendapat yang terkuat, ada yang bilang mubah saja. Ya, ada yang bilang sunnah. Ya, tergantung daripada niat ketika memakainya. Kemudian di tangan mana? Ya kanan atau kiri? Bebas mau kanan mau kiri. Karena Nabi pernah melakukan hal seperti itu. Ya, boleh mau boleh kanan, boleh kiri. Ada hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi." Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kata Anas. Beliau mengisyaratkan ke jari kelingking dari tangan kirinya. Kelingking. Naam. Anas juga berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddah fi yaminihi fihi fassun habasyyun kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin perak di tangan kanan beliau. Disebutkan fi yamini. Jadi boleh kanan, boleh kiri. Kalau dalam hadis yang awal disebutkan di jari kelingking, ini juga menunjukkan boleh juga ya, kalau memang dia niatkan untuk sunnah dia pakai jari kelingking, karena kelingking itu sangat jauh dari aktivitas ya, berbeda dengan jari-jari yang lainnya. Tapi yang tidak boleh kalau dipakainya di jari tengah dan telunjuk. Ya, jari tengah dan telunjuk enggak boleh, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi usbu'ayya hadhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk memakai cincin di kedua jariku ini dan ini atau ini. Ali mengisyaratkan fa'auma'a ilal wusta wallati taliha. Ali mengisyaratkan yang dilarang itu di jari tengah apa? Jari tengah dan jari telunjuk. Tapi ini bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki yang enggak boleh di jari tengah dan jari telunjuk. Naam. Adapun kalau kaum perempuan dia bebas mau pakai cincin di jari mana aja. Ya. Cuma jangan berlebihan, ada yang pakai cincin di kaki. Ya, cincin itu di tangan. Naam. Nah, kenapa kok boleh kalau perempuan? Ya karena mereka memang diperbolehkan untuk berhias dan tidak ada aturan. Di sini Nabi mengatakannya kepada Ali bin Abi Thalib dan ada seorang laki-laki, ya. Naam. Wallahu taala alam. Ini yang seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam masalah ini, enggak boleh dari emas, ya. Bahkan bukan cuma cincin. Ya, polesannya pun enggak boleh. Ya. Kemudian enggak boleh dari besi atau tembaga. Ya, enggak boleh dari besi atau tembaga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ro'a ala ba'di ashabihi khotaman min zahab. Nabi pernah melihat salah seorang sahabat pakai cincin dari emas. Lihat. Nabi enggak ngingkari dia pakai cincinnya, tapi karena bahan yang terbuat dari emas. Fa'arada anhu. Akhirnya Nabi pun berpaling. Enggak suka. Lihat. Sahabat enggak mau dipelengosin sama Nabi. Akhirnya fa'alqahu. Sahabat tadi pun apa membuang cincin emas tadi, masya Allah, ya dibuang. Wattakhadha khataman min hadid. Kemudian beberapa saat dia pakai cincin lagi, tapi cincin yang dari besi. Kata Nabi, hadza syarrun, hadza hilyatu ahli nar. Kata Nabi, ini lebih jelek, lebih buruk ini. Ini perhiasan penduduk neraka. Maksudnya di antara bentuk siksaan di neraka itu dibelenggu, ya, dari besi rantainya itu. Walahum maqami'u min hadid, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 21. Ya, ini yang dimaksud. Ini lebih jelek kalau dari besi, karena perhiasannya penduduk neraka. Fa'alqah, dibuang lagi. Fattakhadha khataman min warid. Lalu sahabat tadi apa memakai cincin dari perak, fasakata anhu, dan Nabi pun diam. Jadi bolehnya pakai terbuat dari perak. Nah. Kalau emas boleh bagi perempuan ya. Tapi kalau besi ini umum. Laki-laki sama perempuan enggak boleh. Kenapa? Ya karena laki-laki sama perempuan memang dituntut untuk tidak menyerupai ahli nar, penduduk neraka. Ya, tapi kalau terbuatnya tuh cincin bukan dari besi murni, insya Allah tidak mengapa. Yang terlarang itu kalau besi murni. Nah. Begitu juga cincin yang terbuat dari tembaga, ini haram. Demikian yang dapat kita bahas ya pada kesempatan yang mulia ini dalam Kitabul Libas. Selesai, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala, memasuki Kitabul Udhiyah biiznillahi taala. Sampai sini dulu untuk ibu-ibu, kalau ada pertanyaan nanti ba'da shalah insyaallah ya, karena sudah mendekati waktu zuhur. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu agama, kemudian memohon kepada Allah diberikan taufik untuk dapat mengamalkannya ya, dapat menjalankan setiap perkara yang jelas aturannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.